Lagu ini saya sebagai produsernya saat-saat penjelang beliau wafat, kami kurang lebih 2 bulan nginap di salah satu hotel di Bandung dan kami sering komunikasi, diskusi setiap malam bahwa intinya hidup ini hanya sementara. 4 hari menjelang beliau meninggal, kami duduk berdua dan diskusi tolong menolong kepada sesama. Itu dari Kang Deddy. Dan yang luar biasa, cita-cita saya tahun 72, saya duet dengan beliau, duet dengan Kang Deddy, dan kami trio juga, Uwi Mesak, John Seme, dan Lee Dores. Dan kali ini lagunya berjudul Selamat Malam Ani. Hanya berteman suara angin malam. Harus kemanakah ku cari dirimu yang kini telah pergi tinggalkan ku sendiri. Sendiri tiada lagi tambatan hatiku, ingin ku rasakan hangatnya cintamu. Malam semakin sunyi, ku duduk sambil merenung. Bayanganmu yang kini entah kemana, ku ingin meraih lagi melodi bernada rindu. Sampai kini ku menanti, namun hanya suara angin dan berbisik. Sambil merenung, ku cari